sudah cintaku hilang bagai punai terbang. Ini ku kan kembali pulang, akan hidup tenang. Engkaulah pelita hayatku, menerangi kalbu, melambai menita ku pulang, sayangku berulang. Walaupun hilang kan datang berulang, kembali bersama-sama. Cinta yang pertama, walaupun hilang kan datang berulang, kembali bersama-sama. Sama-sama. Cinta yang pertama, walaupun hilang kan datang berulang, kembali bersama-sama. Kini sambutlah aku datang, ku kembali pulang. Jangan kau ragu, jangan bimbang, sejarah berulang, sejarah berulang, sejarah berulang.